wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa limasyaykhina wa lijami'il muslimina, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala sahibul matan, lihat di matan di atas, wa mata kana fa'u ifta'ala sara sadan au ta'an au dha'an qulibat ta'uhu ta'an fataqulu fi ifta'ala minas sulhi istalaha. Harusnya apa? Istalaha. Harusnya apa? Istalaha. Wa minad darbi ittaraba. Wa minad tardi ittarada. Wa minad zulmi idzalama. Wa kadzalika mutasarrifatuhu nahu yastalihu fa huwa mustalihun wa dzaaka mustalahun istalih la tastalih. Baik, sampai sini dulu ya. Nambar kelebih. Baik, perhatikan. Ya. Kata sahibul matan, beliau menyatakan wa matakana fa'u ifta'ala, nah apabila, kapan saja atau apabila huruf fa fi'il dari ifta'ala, ya, apabila huruf fa fi'il dari ya ifta'ala itu sad atau dot, ya, atau dot atau ta atau za, maka kulibat ta'uhu ta'an. Nah maka ya dibalik huruf, ya, huruf ta'nya tadi menjadi ta, ya, dibalik hurufnya tadi menjadi ta. Nah, sudah? Nah, arti di sini. Jadi kaidahnya apabila fa fiilnya, fa fiil pada wazan ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Nah, wazan fa fiilnya berupa huruf shad. Ya. Fa fiil huruf shad sebelum ada tambahan hamzah dan ta. Kan ifta'ala berarti tambahannya apa? Hamzah di awal dan ta. Nah, fa fiilnya huruf ta. Huruf sad, huruf dot, huruf ta, huruf za, maka ta-nya diganti menjadi ta. Maka antum mengatakan pada wazan ifta'ala dari sulh, maka tambah huruf hamzah dan ta menjadi istalaha, kan begitu? Istalaha. Nah, maka diganti menjadi ta, maka menjadi istalaha. Sudah ngerti sini? Nah, istalaha asalnya adalah istalaha, ya, fiilnya karena soluha huruf sad pak fiilnya. Berikutnya, ya, wa minad darbi, ya, perhatikan dari kata dorob, ya, itu adalah ittaraba. Asalnya berarti apa? Ittaraba, ittaraba, ittaraba, kok jadi taraba sih? Ittaraba. Sudah. Wa minat tardi. Nah, berikutnya dari kalimat tard, yaitu toroda. Nah, toroda berarti ya ittaroda. Berarti aslinya apa? Hah? Nah, berarti asalnya ittaroda. Ittaroda. Ya. Kan hurufnya ta. Itto taroda, itto taroda. Nanti di idgham itu. Itto taroda. Mana lagi wa minadz zulmi? Nah. Idzalama. Berarti aslinya apa? Ittalama. Santa. Ittalama. Dah ngerti di sini antum ya. Baik. Lihat di situ mustalahnya Ya, wa kadzalika mutasarrifatuhu, demikian pula dengan susunan tasrifnya. Lihat, ya, dari kata istalaha, aslinya apa? Istalaha. Jadi istalaha. Maka istalaha fi'il mudhari'nya demikian pula jadi ta. Yastalihu fahuwa mustalih, jadi mustalih. Isim fa'il mustalah. Harusnya apa? Mustalah. Ya, fi'il amrnya juga istalih apa talih? Talih. Nah, fi'il nahyi juga demikian, la tastalih. Baik, sampai sini ya. Nah, kita baca ya penjelasannya di sini. Tafadhol, dibaca di sini ya. Saiful. Qala Syarif al-Muqta wa 'alam annahu ma takana fa'u ta'ala ay fa'u fi babi babi ifti'ali. Babil ifti'al karena dia masdarnya. Ifta'ala yaftailu ifti'alan, maka disebut babul ifti'al. Terus qala muhmalatan. Muhmalatan itu huruf yang enggak ada apa? Enggak ada titik. Awdan mu'jamatan. Awdan. Kalau lawannya apa? Mu'jamah. Kalau mu'jamah huruf yang nah, mungkin titik. So, muhmalah mu'jamah enggak perlu diartikan lagi ya. Enggak perlu diartikan. Terus awdan muhmalatan, awdan mu'jamatan. Nah. Kalau sot dia muhmalah, dot mu'jam, ada titiknya di atas ya. Terus qul li basta'u allati zidat fihi ba'da fa'il fa'il fa'il fi'li ta'an muhmalatan wujuban fatakuru fi ifta'ala idza banaitahu min sulhi istalaha asluhu istalaha qul li basta'u ta'un ta'an qulibastauhu qa'an fasara ismalaha wa hiya lughatun mashhurah. Nah, perhatikan. Ini yang tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi enak kan ngebaca kan? Sudah kan? Sudah paham kan? Nah, maka dari wazan ifta'ala shad yang muhmalah atau dot yang mu'jamah atau ta muhmalah, itu i'rabnya muhmalatan itu na'at dari shad, dari huruf. Awdha'an mu'jamah qulibata'uhu, maka ta'nya dibalik yaitu ditambahkan pada ta' setelah fa fi'il ta'an. Ta'an yang muhmalah tidak ada titik, wujuban wajib hukum. Maka antum mengatakan pada ifta'ala ya idza banaitahu, apabila antum ya membinakannya dari kalimat sulhi maka menjadi istalaha. Asalnya apa? Istalah. Maka qulibata'uhu ta'an, huruf ta'nya dibalik menjadi ta', maka jadilah istalaha. Ini lughah yang masyhur. Lanjut lagi Saiful. Faqad yaduzu fihi aslaha. Hah? Istalaha. Kok aslaha? Istalaha. Istalaha biqawmit ta'i ta'dan wa idghama as-sadi bi wa idghami ma'tuf ke qalbi wa idghami as-sadi fi sadi wa la yaduzu itolaha because sodi to'an wa idgomi to'i bito'i. Nah, perhatikan. Nah, ini boleh pada istolaha, boleh antum ucapkan ya istolaha tasdid di sode, yaitu bikol bis to'i sodan, dengan mengganti huruf to' menjadi huruf sod. Kan tadi istolaha, gitu kan? Istolaha, to'nya diganti jadi son. Maka jadi jangan is. Nah, udah jadi tasdidnya jadi idgham, maka menjadi istolaha. Jadi istolaha. Baru datang Iqbal. Jaga warung. Masya Allah. Warung nenek. Ya, perhatikan. Ya, asluhu, perhatikan. Mana tadi? Wa idghami sadi fi sad, dan di idgham sad yang menggantikan fa tadi di idgham kepada sad. Dileburkan. Di idgham. Wala yajuz, tapi enggak boleh. Ya, antum katakan ittalaha. Sadnya hilang. Bil qal bis sadi ta'an. Ya, dengan mengganti shad menjadi ta. Syekh Afif lihat buku apa lihat apa tuh? Bukunya ketika ini lagi nyari PDF-nya. Berdua-berdua aja. PDF-nya buku. Yang download yang begini mana? Pusing kan tuh. Berdua sama Syekh Andika. Syekh Andika biasa berbagi kok. Masya Allah. Sombol kemana? Rumah siapa? Paman ya? Kakak apa paman? Pamannya ada anak Ahmad ya? Perempuan aja pikirannya dia nih. Biasanya begitu. Udah-udah, sombol mau kemana kek? Ambil pusing amat kakaknya, pamannya. Ribet Ahmad. Coba perhatikan. Ya. Ayo perhatikan. Ini ya. Dan enggak boleh antum katakan itqalaha dengan menggantikan shad menjadi ta dan diidghamkan ta pada ta. Yaitu diidghamkan shad yang menggantikan ta ke ta yang tadi ta sebagai pengganti ta. Nah, ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh. Ya. Wa taqulu, ini udah dibaca belum? Nah, sekarang lanjut lagi saya pun. Taqulu fi ita'ala idza banaitahu nyatur bi qoroba asduhu ittaroba qul ibastahu to'an fasoro ittaroba wa hiya lugatun mashhuratun wa qad jaza fihi ittaroba bi qalbi to'i taniyan qoda wa ibu mitoni mitoni wa ittaroda ibu wa ittaroba bi qalbi to'i to'an wa ibu mitoni mitoni. Baik, perhatikan berikutnya. Dan anda katakan pada wazan ifta'ala jika anda membinakan dari kalimat dor ittarabah, aslinya ittarabah itta'ta, maka huruf ta'uhu ta'nya itu diganti balik ya menjadi huruf ta', maka jadilah ittarabah. Ini lugah yang masyhur juga. Pokoknya zafihi boleh juga dikatakan ittarabah doroba, sama kayak tadi issolaha, issolaha menjadi issolaha ya. Ini juga iddoroba menjadi iddoroba. Nah, ini boleh demikian ya. Mana tadi? Hah? Bikol bitto'i sanian, dengan menggantikan ya, membalik to' yang kedua ya, do'dan menjadi do'd. Wa idghamis dadi fi dad, dan juga mengidghamkan, meleburkan dad yang menggantikan ta dileburkan ke dad yang asli. Nah. Kemudian wattaraba. Nah, ini boleh juga untuk mengatakan wattaraba. Wattaraba. Wattaraba. Ini boleh juga. Ya. Mana tadi? Bikol bidodi to'an, dengan mengganti dot dan to. Kalau tadi pada istolaha enggak boleh apa tadi? Itolaha. Nah, yang boleh apa? Isolaha. Nah, kalau pakai dot dan to, dot dan to boleh. Ya. Watarabab, dengan mengganti dot menjadi to dan diidghamkan ya to pada to. Yaitu diidghamkan to yang menggantikan dot kepada to yang aslinya. Terus baca lagi. Wala taqulu. Wa idghami wa idgh Ada ngerti di sini? Paham ya? Gampang ini. Dari mana tadi yang belum dibaca? Ya, taqulu fi ifta'ala idza banaitahu min at-tur. Ini antum katakan pada wazan ifta'ala yafta'ilu, apabila antum membinakan dari kalimat tort menjadi ittaroda, aslinya ittaroda. Ittaroda. Pokoknya kaedahnya ya, huruf apa yang boleh diganti to pada wazan ifta'ala, fa fi'ilnya itu sod, dod, apalagi? Hah? To, apalagi? Zo. Udah empat. Nah, ini kalau fa fi'il dari wazan ifta'ala, antum ganti semua menjadi to. Ya, sebentar ya, nak buang ini. Ya, lanjut lagi mana tadi? Mana lagi tadi? Ya, mana? Tadi sampai mana? Ah, asalnya adalah ittaroda. Wikol wita'uhu, ya kulibata'uhu dengan dibalik taknya menjadi to'an, jadi to'. Ya, dan diidghamkan ta'nya pada ta. Ini wujuban, diidghamkan ini secara wajib. Kenapa? Lijtima'i mislain. Karena ya berkumpulnya dua huruf yang semisal. Ya, dua huruf yang semisal, maka menjadi apa? Ittaradah. Ittaradah. Wa taqulu fi ifta'ala idza banaitahu min adh-dhulmi idh-dhalama. Idh-dhalama. Nah, demikian pula pada wazan ifta'ala, apabila antum membinakan dari kalimat zulm, idzalama, aslunya idtalama. Idtalama, huruf ta. Maka kulibat tahu dibalik ta'nya menjadi ta'an, menjadi ta', maka jadilah idtalama. Idtalama. Nah, boleh juga antum katakan idzalama. Idzalama, yaitu dengan dibalik ta'nya tadi yang muhmalah, yang enggak ada titik, yang kedua menjadi dha'an mu'jamatan. Kalau dha yang dia mu'jama, memiliki titik. Dia memiliki titik di atas. Wa idghamu dha'i fi dha'i al-mu'jamataini, dan diidghamkan ta dha yang menggantikan ta dengan dha yang asli, yang keduanya itu memiliki titik. Maka jadi ditasdid, maka jadilah wadh-dha'idh-dhalama. Wadh-dhalama, perhatikan, itu biqol bidza al-mu'jamah. Atau juga bisa antum katakan wattalama. Wattalama itu maknanya apa? Idzalama. Yaitu dengan menggantikan dha yang memiliki titik, dha menjadi ta'an muhmalatan, menjadi ta'an. Ta yang tidak memiliki titik. Dan juga diidghamkan ta yang pertama ke ta-nya tadi kepada ta yang keduanya tadi muhmalatain. Maka menjadi wattalama. Jadi pada kasus ini semua, yang tidak boleh pada kasus istolaha. Dia hanya boleh istolaha is apa, dia hanya boleh diucapkan gimana? Istolaha. Tidak boleh diganti sod menjadi to. Ittolaha, ini enggak boleh. Nah, yang lain boleh. Idzalama, jadi idzalama menjadi gimana tadi dibolehkannya? Hah? Ittolama atau idzalama, dihilangkan to atau dihilangkan za. Ya, dihilangkan ta atau dihilangkan za. Kalau dihilangkan ta menjadi idzalama. Dihilangkan za ittalama. Pada kasus ittaraba juga demikian. Dihilangkan ta atau dihilangkan ta. Tapi paham sini? Ngerti? Gampang ini mah, insyaallah. Mudah insyaallah, ya. Kalau murojaah, kalau enggak murojaah ya susah. Enggak murojaah ngimpi gampang, kecuali antum Imam Bukhari. Baru. Imam Bukhari yang murojaah. Oh, di Imam Bukhari masa tasrif aja mengerjakan. Itu kita belajar tasrif dasar. Ya, berikutnya. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa kadzalika mutasarrifatuhu, demikian pula tasarruf ya yang tasrifnya. Oh, ini tadi udah dibaca ya? Nah, udah kan? Matanya sudah kan? Nah, syarahnya sekarang. Nah, coba syarahnya. Syekh Afif Az-Zamroni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunu fi ifta'ala idza. Mana itu? Oh. Kelebihan. Mana huruf taknya enggak dibaca? Mutasarrifatuhu. Wa kadzalika mutasarrifatuhu ai mutasarrifatu kullun. Kul mudhofun ilai mutasarrifat kulli wahidin. Kulli wahidin. Min istalaha wat taraba wat wadolama minal mudhari'i wa ismil fa'ili wasmil maf'uli wal amri wan nahyi wa ghairiha fa inna fiha min qalbi ta'i ta'an wa ghairihi minal wujuhil matkurati gunaka min ghairi taghyirin nahnu yastalihu kulibat ta'uhu ta'an bahwa mustalihun ismu fa'ilin wadaka mustalahun ismul maf'uli benar mudah penilai terus istolaha Istolih fi'il amar. Istolih la tastolih wa kadzalika yattalibu wa yatridu. Kan ittarada masa yatridu gimana? Yattaridu. Nah, yattaridu. Terus yattaridu wa muttaribun. Pada kamu torobun, mana? Gak ada, ngarang sendiri dia. Terus, kamu toridun, wayat dolimu, ya. Maka? Wayat dolimu, fawat dolimun. Tak wayat tolimu. Wayat tolimu. Wayat tolimu, fawat tolimun, wa ghairuha minal amsilati kama la yakhfa. Ah. Raga, alhamdulillah kata Syekh Rafif lewat juga. perhatikan. Demikian pula dengan mutasarrifatuhu, susunan tasrif dari fi'il itu semua tadi, dari ya istolaha, ittaraba, ittarada, idzalama. Nah, perhatikan. Kata Al-Qailani rahimahullah taala, ai mutasarrifatu kulli wahidin, yaitu setiap susunan tasrif dari masing-masing, dari kalimat istolaha wa taraba wa dolama, ya dari mudhari'nya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, fi'il amr, fi'il nahi, dan yang lainnya berupa isim zaman, isim makan, ya. Perhatikan. Mana lagi tadi? Kecuali isim masdar. Karena isim masdar tidak dibangun di atas wazan. Dia samai. Ya. Dia samai kecuali isim masdar. Terus berikutnya mana lagi tadi? Wasmin fa inna fihi ma marra min qalbi ta'an. Ya, karena pada keduanya itu telah disebutkan sebelumnya, dari dibaliknya ta menjadi ta, dan selainnya dari al-wujuh al-madhkur, dari aspek-aspek yang telah disebutkan hunaka min ghairi taghyir, ya, di pembahasan sebelumnya tadi, dari tanpa ada perubahan. Contoh yasqalihu, asalnya yastalihu, maka ta-nya dibalik menjadi ta, yasqalihu. Ya, ifta'ala yafta'ilu, kan begitu kan huruf ta. Ya, fahuwa mustalihun, isim masih maf'ul. Aslinya apa? Mustalih. Wadaka mustalah, isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Istalih. La tastalih fi'il abar fi'il nah. Demikian pula dengan ittaraba yattaribu. Ittiraban. Apa isim fa'ilnya berarti di sini Andika? Ittaraba yattaribu. Isim fa'ilnya? Isim fa'il. Iftala yaftailu muftail berarti mat solar, mat apa? Nah, ittar iftala yaftailu iftialan fahuwa muftailun, maka berarti mutoribun. Antum mat apa? Mutoribun. Mat solar. Ah, ya si Andika ini. Matoribun. Mutoribun. Iya. Dia belajar albina dia. Nah, terus, isi maf'ulnya apa Andika? Nengok atas ngapain antum? Nunggu wahyu. Wangsit. Nunggu wangsit, nengok-nengok ke atas. Nengok ke sini. Hah? Mutoribun. Isi fi'il amrnya? Itorib fil nahnya. Ah, masya Allah. Ongkas. Ditanya nengok ke atas, nengok ke atap. Nunggu wangsit. Ah, tahun berapa itu? 96. Ah, berikutnya. Ittarada yattaridu. Ah, apa fi'il amarnya di sini, isim fa'il di sini? Brandy, ittarada yattaridu. Fi'il isim fa'il. Aduh. Ah, ini anak tanya nih yang mencurigakan ini ya. Ah, mutaridu. Ini isim fa'il ya? Ah, fi'il amar? Nah, fi'il nahi? Ah, habis makan apa Brandy? Belum makan, besok sebelum dah jangan makan. Lancar antum kalau belum makan. Ya, kalau belum makan terus mumtaz, berarti besok-besok jangan makan dulu sebelum dah. Ah, iya besok jangan makan Brandy ya, biar mumtaz ke sekarang. Mana lagi tadi? Idzalama yang aslinya idzalama, yadzalimu. Yadz apa tadi? Idzalama, maka fi'il mudhari'nya yadzalimu. Ah. Isim fa'ilnya apa di sini? Ah, sabit. Isim fa'ilnya. Ah, isim maf'ul? Ah, fi'il amar? Ah, isim fa'il nahi? Ah, ahsanta. Baik. Ya, fa huwa mudzalim. Oh, ini ada disebutin. Wa ghairuha minal amsilati kama la yakhfa, dan yang lainnya dari contoh-contoh sebagaimana enggak samar lagi di sini. Ya. Terus perhatikan di matan, lihat di matan wa'lam. Qala al-musannif rahimallahu taala. Perhatikan. Sudah? Wa mata ya? Qala wa mata kana fa'u ifta'ala dalan au zalan au zaran. Nah, sekarang apabila huruf fa fi'il dari ifta'ala ternyata hurufnya dal, hurufnya zal, hurufnya zai. Nah, ulibat ta'uhu dalan, maka huruf ta'nya diganti menjadi dal. Ya, tadi yang diganti menjadi to apa? Kalau huruf fa fi'il pada ifta'ala huruf apa aja? Sod, dod, apalagi? To, dod. Sekarang wazan ifta'ala fa fi'ilnya itu dal, zal, zai. tiga ini trio. Maka taknya diganti menjadi dal. Fatakhulu fi ifta'ala minadari wa dzikri wa zarji iddaraa wa dzakara wa zdajara. Berarti kan? Ya. Kalau di buku saya, di buku antum ada enggak footnote taklik dari Ustaz ya, Asgaf? Ya'ti ba'da hadha fi nuskhatih wa matakana fa'u ifta'ala wawan aw ya'an aw sa'an qulibat al wawu wal ya'u wa sa'u ta'an summa udghimat fi ta'i ifta'ala nahu ittaqa wattasara wattaghay wattaghara. Nah, perhatikan. Ada dalam nuskhah yang lain dari matan Al-Izzi disebutkan. Ya, cuman di sini enggak disebutkan di sini. Dicetakan ini. Di buku antum enggak ada juga kan? Nah, apabila fa fi'il dari ifta'ala itu adalah huruf waw, huruf ya, huruf sa, saya sebutin ya. Saya tulis. Ya, ini dari maksud ifta'ala, perhatikan. Ya, perhatikan. Apabila ini selain yang di buku, selain yang di buku. Apabila fa fi'ilnya adalah huruf ya, kemudian apa? Wow. Sa. Kemudian apa lagi? Wow. Al wow. Ispidole kok nyata ya. Ya, jadi kan maka ini semua fa fi'ilnya diganti menjadi apa? Ta'an. Ya. Ya. Berarti kan? Kulibat al wawu wal ya wa sa'u ta'an menjadi ta. Ya. Kemudian summa usgibat ada ya tuh. Ada. Di mata, di mata analisi yang itu ya, yang campuran nama maksud. Nah, ya, maka ya, mana tadi? Summa udgimat fita iftala pada ittaqo. Contoh. Ya. Ittaqo ya tak perhatikan. Ini di mata analisi yang banyak ini ya. Ya, ini kan dari wasan iftala. Ya, ya perhatikan. Mana Pak fi'ilnya? Sebelum tambahan Pak fi'ilnya if ta'ala. Mana Pak fi'ilnya? Hah? Hah? If ta'o. Mana? Ta. Ta. Ini kan tasdid ya. Aslinya git ta'o. Git ta'o. Git ta'o. Jadi tasdid. Aslinya begini. Ya, perhatikan. Aslinya begini. Ah, ta'o. Ta yang pertama sukun. If ta'ala kan tambahannya begitu. Ya, baik, ini aslinya. Ini asul. Baik, perhatikan. Nah, ya. Maka dia diganti menjadi ta. Ittaqa maka ya ta'i. Kemudian apa lagi dicontohkan? Ittasara. Ittasara. Ittaqara. Baik. Dan seterusnya. Nanti lagi kita lanjutkan. Kita bahas yang ada di buku Syarah Kailani dulu. Kailani enggak nyebutin ini. Di semua cetakan hampir-hampir enggak disebutkan ya. Matan yang ini. Sudah? Nah, kita baca syarahnya di sini. Jadi sekarang yang dibahas Kailani ini apabila huruf fa fi'il pada ifta'ala dal, zal, zai diganti fa fi'ilnya menjadi dal. Baik, taqul ifta'ala dari ad-dars ya. Ya, dan jadi iddaraa, izdzakara, izdajara. Ya, kita baca aja syarahnya di sini ya. Ya, misalkan ya iddaraa aslinya apa? Ya. Iddaraa. Nah, dia kan dari wazan apa? Dari apa? Daraa gitu kan? Maka ittaro'a kan tamu'an ifta'ala ittaro'a. Nah, ittaro'a kemudian zajara fa fi'ilnya huruf zai. Ya, di sini disebutkan apa? Izdajara. Aslinya berarti apa? Iztajara. Ya, kemudian idzakara. Ya, wadzakara. Idzakara. Berarti kan fa fi'ilnya zakara. Fa fi'ilnya berarti huruf zal. Nah, maka di ya, kemudian huruf iz aslinya apa berarti? idzakara, maka diganti menjadi zal. Nah, zalnya di idgham menjadi idzakara. Sudah? Ngerti sini? Baik. Nah, kita baca sekarang. Ya. Berikutnya siapa yang baca di sini? Udah mau habis. Akbar, Akbar, baca Akbar. Wahwa adafu. Wahwa adafu. Wadikri, wazajri. Wahwa manahu iddaro'a. Iddaro'a minadati masbuhu iddaro. Iddaro'a. Iddaro'a. Kalau antum apa? Lu enggak salah. Kan iddaro'a. Aslinya apa? Iddaro'a. Ganti. Kurang apa? Iya, kurang hamzah. Aslinya karena daro'a. Daro'a. Ya, maknanya dafa'a. Terus. Waqulibat ta'ubu. Mana? Waqulibat. Antum apa? Oh, ganti. Waqulibat. Terus. Waqulibat ta'ubu dalan wa'udrimat abdalu fi abdali. Udah cukup. Nah, berikut. Sebentar, saya kita bahas ini dulu. Ya. Qala al-musannif wa'lam. Ketahuilah apabila fa fi'il dari ifta'ala, yaitu fa fi'il pada bab ifti'al masdarnya, dia adalah dal muhmalah. Apa tadi makna muhmalah? Huruf yang tidak memiliki titik. Ya, apabila ya fa fi'ilnya adalah huruf dal muhmalah atau zal atau zai yang mu'jamatain, yang keduanya memiliki titik zal dan zai, maka kulibat ta'uhu ta'nya ifta'ala, yaitu ta' ziyadah itu, ta' zaidah afwan, itu diganti menjadi allati zidat fihi ba'da fa'il fi'li, yaitu ta' yang ditambahkan setelah fa' fi'il ifta'ala. Ifta', ya, setelah huruf fa' fi'il, ya, huruf taknya itu diganti menjadi dal muhmalah yang tidak memiliki titik. Maka antum katakan pada ifta'ala idza banaitahu minad dar'i, apabila antum membinakan dari kata dar dikasih ifta'ala, ya, maka antum katakan dari dar yaitu addafa wa huwa addafu menolak, ya, dan juga idzakara wa dzikri wa zajri wa huwa al-man'u melarang, mencegah. Ya, maka katakanlah dari daro'a ditambahkan ifta'ala, bukan ya ittaro'a tapi iddaro'a. Kenapa? Karena dalnya apa? Fa'fi'ilnya berupa huruf dal, maka menjadi iddaro'a. Minadar'i asluhu minadar'i, dari kalimat daro'a. Aslinya apa? Ittaro'a. Maka kulibat tauhu dalan wa udgimat ad-dalu fil dal. Ya. Maka ya taknya itu diganti menjadi dal dan diidghamkan dal yang menggantikan tadi pada dal yang asli yang dia fa'fi'il. Sudah? Lanjut Akbar. Wadzakara. Al-mu'jamati. Minad dzikri aslinya zakara gitu. Minad dzikri aslinya berarti zakara. Zakara itu zikron gitu. Terus perhatikan. Kemudian pada kalimat idzakara, Ya, idzakara ini maknanya sama seperti zajara, mana'a, ya. Melarang, mencegah. Bidzal al-mu'jamah, dengan dzal yang dikasih titik al-musyaddadah, ya, ditasydid. Idzakara. Itu dari kalimat aslinya dari kalimat dzikr, dzakara yadzkur. Mengingatkan gitu ya, memperingatkan keras. Asluhu apa? Idzakara, ifta'ala gitu. Ifta'ala. Tapi karena huruf fa'fi ini huruf dal, ya. Huruf dal, huruf apa lagi tadi yang diganti tak fi'il menjadi ya? Ya, huruf apa tadi? Zai, satu lagi? Nah. Ya. Taknya diganti menjadi dal. Maka tadinya ittakara, maka diganti menjadi izzakara. Qulibatahu dal. Taknya diganti menjadi dal, maka jadilah izzakara. Ya. Id Zakara. Ya, maka ini adalah sebuah lughah. Ya, ini adalah sebuah bahasa dari bahasa-bahasa. Kemudian dibalik dalnya tadi. Ya, yang muhmalah tadi menjadi zal al-mu'jam mu'jamatan. Menjadi zalan mu'jamah yang memiliki titik dan diidghamkan zal yang menggantikan ya, dal tadi pada zal yang mu'jamatain. Ya. Maka jadilah idzakara. Ya, idzakara. Yajuz bihi aidan idzakara. Ah, ini kayak tadi, kayak kasus ya, kayak kasus yang pertama tadi, istolaha. Ya. Boleh, yaitu dengan dal yang muhmalah tanpa titik biqol bidzali al-mu'jamah dengan mengganti membalik zal yang memiliki titik tadi menjadi dalan muhmalatan. Menjadi dal yang tanpa titik dan diidgham dal yang menggantikan zal pada zal yang aslinya tadi. Ya, maka jadilah iddakara. Iddakara tanpa zal. Iddakara. Sama kayak tadi kayak ya istolaha, ta-nya dibuang, maka menjadi issolaha. Ya, issolaha. Hah? Boleh, mau jarang kek, mau sering kek, yang penting lu goh. Boleh. Ya. Baik. Hah? Lah, enggak merusak makna. Orang ini lugah kok. Boleh. Boleh. Secara bahasa enggak boleh. Justru ya perlu sesekali itu disebutkan dengan lugah-lugah yang jarang seperti ini. Supaya tidak hilang. Jadi nanti Saiful kalau nulis kitab Idzakara menjadi Idzakara. Hah? Apa? Ya, enggak apa-apa. Istolaha kan kalau fiil istolaha fiil kalau istolaha ini istolaha apa fiil yastolih sama istolaha yastolihu ah kalau wazan fiil amr iftail iftail kalau istolih gitu juga ya ah mustolih nah berarti isim fa'il apa mustolih mustolah gitu. Jarang tapi ini memang. Udah jam segini ya. Kita persiapan buat baca ifadatul mustabit. Tanggung ini tapi ini. Wazad wazdajaro tanggung ini. Tanggung banget. Lanjut Akbar. Karena iftaala istajaro as istajaro. Maka menjadi izdajaro diganti to diganti tak jadi dal. Terus lugotun. Terus. Fizai. Kok firro? Di buku antum apa? Coba perhatikan. Perhatikan. Asalnya istajara. Kan ifta'ala istajara. Diganti tak menjadi dal. Jadilah izdajara. Ini adalah lugohnya. Kemudian dibalik dal menjadi zai, menjadi zaan. Ya, maka menjadi iz. Dan diidghamkan zai pada zai, maka jadilah fasara izzajara. Nah, ini kayak sama kayak tadi iddakara. Sama kayak tadi iddakara. Ya. Maka izzakara menjadi iddakara. Begitu juga di sini izdajara boleh menjadi izzajara. Terus fasara izdajara summa qulibat fa fasara izdajara salah lagi tulis izdajara qulibat izdajara perhatikan perhatikan lihat ya izdajara saya cetak buku itu ya buku itu saya cetak terus summa qulibat tidalu zaan wa ultimat izau izai fasara izdajara. Enggak boleh kebaliknya. Sama kayak kasus istolaha, istolah. Enggak boleh kebaliknya. Enggak boleh. Jadi yang boleh itu dal ya ditukar menjadi zai. Enggak boleh zai ditukar menjadi dal. Ini wala yajuz aksu maksudnya gitu. Terus nah, demikianlah hukum dari setiap mutasarifat, setiap masing-masing dari fiil yang disebutkan ini kama taqaddama fala nu'iduh. Enggak perlu lagi kita ulangi. Ya. Ya, iddaro'a fil mudhari'nya apa? Sudah disebutkan, ya. Subhanallahi bihamdik, syadalah ila anta astaghfiruka. Siap-siap ifadatul mustafid. Halaman berapa? Ifadatul mustafid.